Masih bersama kami di 91,8 FM, masih di acara kajian online bekerjasama dengan Radio Al-Ibanah Palembang dengan tema karakter Ahlus Sunnah. Dan kali ini kita masuk ke sesi tanya jawab dan langsung akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kami. Untuk pertanyaan pertama, bismillah, izin bertanya Ustaz, berkaitan dengan peristiwa terorisme yang saat ini terjadi sehingga mereka yang menjalankan sunnah seperti memakai cadar sering dituduh sebagai teroris. Namun Ustaz, ada yang mengaku sebagai dai salafi yang memerintahkan untuk mengganti cadar menggunakan masker. Bagaimana kami penuntut ilmu dalam menyikapi masalah ini Ustaz? Mohon jawabannya dan bimbingannya. Nah, memang apa yang terjadi itu adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita orang-orang yang ingin menghidupkan sunnah, yang ingin memakai jubah, yang wanita ingin memakai cadar, tetapi oleh ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab, seakan-akan menyebabkan atau seakan-akan menunjukkan kalau semua akhwat bercadar berarti teroris. Padahal sangat-sangat jelas bahwa mereka-mereka yang melakukan teror tadi tidak sama sekali bercadar. Dalam artian apa tidak bercadar? Tidak syar'i sama sekali. Kerudung pendek biru warnanya yang yaitu itu bukan sekedar pengen dikira atau pengen ditunjukkan kalau saya ini pakai pakaian Islam gitu aja. Maka saya khawatir bahwa itu bukan hanya teror untuk penguasa, tapi juga teror untuk ahli sunnah. Maksud saya, menakut-takuti ahli sunnah. Ayo, kalau kau mau ngerjakan sunnah, nanti dikira teroris loh. Maka kita jangan mundur. Sampai masyarakat bisa membuktikan dengan jelas bahwa kita orang-orang baik. Kita orang-orang yang ingin berbuat baik, menghidupkan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menegakkan ajaran Islam yang sama sekali tidak terlibat teroris, tidak terlibat dengan berbagai macam perkara-perkara yang bid'ah, yaitu perkara yang diajarkan oleh khawarij, kaum pemberontak, kaum penentang penguasa. Alhamdulillah, semakin lama masyarakat semakin kenal, apalagi para intelijen lebih kenal lagi. Udah ini mah kajiannya juga anti teroris terus ya. Nah, mudah-mudahan lama-kelamaan mereka akan kenal. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, semoga Allah Ta'ala melindungi antum dan panitia di sana. Amin. Amin. Afan Ustaz mau bertanya, bagaimana menyikapi seorang yang ketakutan dalam fitnah ini, teroris, ya, karena kita berpakaian sunnah, sampai-sampai ketakutan yang sangat berpikiran macam-macam. Baik. Ini hampir sama dengan yang tadi, barakallahu fikum. Jangan takut, itu jawabannya. Karena saya khawatir itu juga dibuat untuk seperti itu, untuk nakut-nakuti kalian. Agar kalian mundur dari sunnah, mundur dari ajaran Islam, mundur dari ajaran agama, mundur dari ajaran Quran. Jangan. Jangan kita mundur. Kalau engkau khawatir, wahai akhwat khususnya, Allah sudah memerintahkan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Tetaplah di rumah-rumah kalian. Jangan kalian mejeng keluar. Sehingga kalau kalian khawatir, di rumah saja. Kalian selamat dari virus corona. Kalian selamat juga dari fitnah-fitnah orang yang benci dengan cadar karena salah paham ya. Kita husnudzon kalau mereka salah paham. Insya Allah, kalian selamat juga dari apa yang Allah katakan tadi, jangan kalian nampang. Sering-sering keluar tabarruj namanya, tabarrujal jahiliyatil ula. Sehingga bagi wanita, memang bagusnya di rumah. Ada teroris atau tidak ada teroris, ada tuduhan teroris atau tidak ada tuduhan teroris, bagusnya mereka itu banyak di rumah. Jangan sering-sering keluar rumah, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan yang ketiga ya. Bismillah, Fan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ana mau mengeluarkan zakat mal yang sudah mencapai haul dan nisabnya. Bersamaan itu Ana mempunyai hutang di mana jika Ana melunasi hutangnya akan mengurangi nisabnya. Kondisi saat ini, orang yang memberikan hutang ke anak memperbolehkan anak menyicil sampai beberapa tahun ke depan. Apakah boleh anak mengeluarkan zakat mal atau melunasi hutang terlebih dahulu, Ustaz? Melunasi hutang itu wajib hukumnya. Sebagaimana zakat juga wajib. Maka bayarkan hutang, kalau sudah lunas, kamu lihat apakah kamu masih terkena kewajiban atau tidak. Begitu. Sehingga bisa kita hitung, kalau sampai di atas nisab, berarti kita harus bayarkan zakatnya. Kalau nanti bawah nisab, berarti kita tidak terkena kewajiban zakat. Kalau mau sedekah, silakan. Nah, sebab orang yang punya utang itu berarti dia masih belum punya harta yang utuh. Karena masih punya utang pada orang lain. Matlul ghani zulmun, kata Nabi. Seorang yang mampu membayar tapi tidak bayar hutang, itu kedzaliman. Matlul ghani zulmun. Orang yang menunda bayar hutang padahal dia mampu membayarnya, itu kedzaliman. Maka tunaikan itu dulu. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan selanjutnya, afwan Ustaz, apakah mengeraskan zikir setelah sholat fardu merupakan sunnah? Mengapa banyak yang tidak mengamalkannya? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, zikir setelah sholat dengan suara terdengar, itu sunnah. Diriwayatkan dalam riwayat yang banyak, termasuk dalam Bukhari dan Muslim, dari Ibn Abbas diantaranya dan lainnya, menyatakan kami mendengar atau kami mengetahui inqidha'us shalah, berakhirnya salat itu dengan suara takbir mereka. Dalam riwayat, aku tahu selesainya salat mereka lah dengan suara zikir mereka. Berarti terdengar suaranya. Kalau pertanyaannya mengapa banyak yang tidak mengamalkannya, tanya sama mereka. Kenapa mereka enggak mengamalkan? Alhamdulillah, kita dengan beberapa orang yang paham tetap mengeraskan suara itu karena itu adalah sunnah, barakallahu fikum. Cuma bukan bersama-sama ya. Masing-masing dengan dikirnya sendiri-sendiri, masing-masing dengan doanya sendiri-sendiri, tetapi dengan suara yang terdengar. Sehingga terdengar riuh mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, wa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, ila akhirnya. Nah, mungkin ini Ustaz, mereka sebenarnya sudah paham, cuman kalau kita kadang di masjid umum, mungkin merasa mengganggu orang yang lain, biasanya seperti itu. Wallahualam. Nah, yang jelas, mungkin seperti itu adalah sunnah. Ya, mengeraskan suara dikir ba'da suara itu sunnah. Bukan keras sekali ya. Nah. Yang penting terdengar. Ya, dengan telinga kita sendiri sudah cukup. Ada hadis lain yang melarang untuk menjerit-jerit. Seperti, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una al-asam wal ghaiba. Kata Nabi, tenang diri kalian. Tenangkan diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Kalian tidak berdoa pada yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Maka tidak perlu jerit-jerit. Sekedarnya saja. Jangan terlalu keras. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, cukup segitu. Nah, alhamdulillah setelah kita simak bersama tanya jawab dari kami dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa kami bacakan, mungkin sudah terwakili ya, untuk pertanyaan itu sudah kita jawab sebelumnya dan Anda bisa cari tanya jawabnya di channel Telegram kami yaitu Tanya Jawab Indosiar. Ya, mudah-mudahan untuk kajian di kesempatan malam hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya dan semakin mengokohkan kita di atas al-haq untuk selalu berpegang dengan Quran dan Sunnah. Jazakumullah khairan Ustaz atas kajian di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.